Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullahu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan petunjuknya. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk dalam majlis yang mulia ini. Kita mengharapkan kepada Allah, semoga kita selalu termasuk dari orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sungguh kita sadar, setiap insan selalu mendambakan kebaikan. Namun betapa banyak mereka yang luput dari kebaikan, sebab tidak tahu kunci atau jalan mendapat kebaikan. Sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki hamba mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Artinya, kunci kebaikan itu ada pada ilmu. Namun seringnya, orang-orang malas, enggan terhadap majlis ilmu, bahkan terkadang menjauh dari majlis ilmu. Demikian pula diri-diri kita terkadang semangat datang dalam majlis ilmu, terkadang-kadang kita malas datang majlis ilmu. Karenanya ikhwafillah barakallahu fikum, sebuah nasihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna likulli syai'in sirratan wa likulli sirratin fatratan fa in kana sahibaha saddada wa qaraba farjuhu wa in usira ilaihi bil asabi fala ta'udduha." Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan kepada kita dalam hadis ini yang artinya, sungguh setiap sesuatu ada masa-masa orang itu semangat mendapatkannya, meraihnya, melakukannya. dan setiap semangat ya akan ada muncul masa-masa futur, masa-masa melemah. Maka bila seorang yang ia selalu berusaha untuk istiqamah dan mendekatkan diri kepada Allah, berharaplah engkau seperti itu. Kalau ada orang yang terus berupaya, baik sedang semangat atau sedang futur, tapi dia berusaha untuk tetap istiqamah, bersabar menuntut ilmu, dan dia berusaha untuk terus mendekat kepada Allah, farjuhu, engkau berharaplah seperti itu. Diharapkan dia mendapat kebaikan Allah. Namun kalau dia hanya sekedar ingin acungan jempol, ya semangat karena dipuji, maka sungguh orang yang seperti ini jangan engkau anggap dia mendapat kebaikan. Belajar semangat kalau mendapatkan pujian, semangat melakukan sesuatu kalau mendapat sanjungan, jangan engkau anggap yang seperti ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pada Allah tentunya selalu kita mendapat kebaikan dunia juga akhirat. Taib hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sore ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kemarin tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Kemarin kita telah sampaikan masing-masing individu kita ini yang Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Bagaimanakah keadaan kematian seseorang? Allah membagi ada mereka yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Lalu dikubur pun demikian. Orang-orang yang mati husnul khatimah dikubur mendapat nikmat. Sedangkan orang-orang yang mati su'ul khatimah dikubur mendapat azab. Sampai hari kiamat. Hadirinya dimuliakan Allah. Kita akan lihat yang kita bahas kemarin adalah kiamat sughra, artinya kematian masing-masing diri-diri seseorang atau manusia. Kemudian Allah juga akan mematikan manusia secara massal ketika terjadi hari kiamat. Seperti apa kejadian hari kiamat? Hadirinya dimuliakan Allah, sungguh betapa ngeri kejadian hari kiamat, di mana tidak ada lagi datangnya hari kiamat ketika itu kecuali semua orang yang buruk, tidak ada lagi yang baik. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat, sampai wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan semua yang dikandungnya. Atau Allah khabarkan al-qari'ah mal-qari'ah, berita tentang hari kiamat ini. Allah menyebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, hari itu manusia seperti belalang yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil manfush, gunung seperti kapas ketika ditiup berhamburan isinya, kandungannya. Manusia tidak mungkin akan bisa selamat. Karena kata Allah Ta'ala, idha syamsu kuwirat, ketika matahari Allah gulung, wa idha nujumun kadarat, bintang-bintang semua jatuh, mau lari kemana kita kiranya? Kalau bintang yang jumlahnya begitu banyak, begitu besar, berjatuhan ke bumi ini, apa yang terjadi pada diri-diri manusia? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita baik secara individu meninggal dunia ataupun mendapatkan nanti hari kiamat, yang jelas kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan hari kiamat. Karena orang-orang yang mendapatkan hari kiamat itu adalah manusia yang paling jelek di muka bumi. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin yang berhembus dengan halus lembut, harum baunya, dan angin ini akan dicium harumnya oleh setiap mukmin, orang-orang yang memiliki iman, walaupun kecil sebesar dzarrah iman di hatinya, dia akan menciumnya dan meninggal seketika. Ketika semua mukmin telah meninggal dunia, tidak ada lagi tersisa kecuali orang-orang yang jelek di muka bumi, baru Allah timpakan kejadian kiamat ini. Nah, hadirinya dimulakan Allah, kita sering mendengar tentang bagaimana kehancuran bumi ini begitu mengerikannya. Kemudian setelah terjadi kiamat, bumi hancur semua, langit tidak ada lagi, matahari sudah tidak ada lagi ketika itu, manusia pun satu pun tidak ada di muka bumi. Maka hadirin, seluruh manusia tinggal dalam kubur mereka sampai batas waktu yang Allah tentukan. Sejak kejadian hari kiamat, hancurnya bumi dengan seluruhnya, sampai manusia kembali bangkit, entah berapa lama. Tidak disebutkan secara pasti. Para ulama tidak menyebutkan secara pasti. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, yang jelas tidak ada lagi kehidupan manusia setelah terjadinya hari kiamat ini. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, kita akan melihat tentang sifat hari kiamat, hari di mana manusia kembali dibangkitkan. Dan ini sudah pasti Allah adakan hari kebangkitan, di mana seluruh manusia yang telah terkubur akan kembali bangkit dari kubur-kubur mereka. Dan hadirin, seperti ketika manusia itu meninggal dunia, ada mereka yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah, begitupun mereka ketika bangkit. Manusia pun akan berbeda-beda keadaan mereka. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan istiqomah di atas imannya, dia tenang saat ajalnya, tenang saat dikuburnya karena mendapatkan nikmat. Begitupun dia tenang saat dibangkitkan di hari kiamat. Adapun orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, mereka sungguh kebingungan, ketakutan dalam keadaan mereka tidak mengerti bagaimana cara menyelamatkan diri. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang keempat sampai yang keenam. Allah Ta'ala menyebutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ketahuilah manusia, mereka itu mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada hari yang agung. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana mereka berdiri seluruh manusia menghadap Allah Rabbul Alamin. Manusia semua bangkit dari kubur mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan sungguh hadirinya dimuliakan Allah, Allah telah sampaikan dalam surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42-43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan janganlah engkau wahai Nabi mengira kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai terhadap apa yang dilakukan mereka, orang-orang yang zalim. Sungguh Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai pada hari di mana akan terbelalak mata-mata manusia ketika itu. Yakni, kalau ada orang-orang zalim di dunia ini, mereka bisa hidup. Jangan engkau menganggap Allah lalai, tidak mengazab mereka. Itu Allah tangguhkan, nanti mereka baru rasa. Hari ketika mata mereka terbelalak, Muhti'ina mukni'i ru'usihim. Mereka akan datang memenuhi panggilan Allah. Dengan mereka tunduk memenuhi seruan Allah. Dalam keadaan pandangan mereka terbelalak. Mata dan kepala mereka menengadah ke atas. Tidak berkedip sedikit pun mata mereka. Sedangkan hati-hati mereka kosong. Menggambarkan betapa ngerinya keadaan mereka ketika itu. Apa kiranya yang menyebabkan mereka itu ngeri? Hadirin, Allah kabarkan dalam surat Yasin. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Allah katakan, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala malaikat Israfil yang Allah perintahkan untuk meniup sangkakala, dan ditiuplah dalam tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama hancurnya bumi langit yang ada ini. Binasa seluruh makhluk di muka bumi ini. Hancur seluruhnya. Kemudian tiupan yang kedua. Yang kita tidak tahu berapa lama dari manusia terkubur kemudian dibangkitkan. Allah katakan ketika tiupan yang kedua dibunyikan kembali. Maka tiba-tiba serta-merta manusia semua bangkit dari kubur-kubur mereka. Menuju Allah mereka semua. Dan orang-orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan tidak memiliki bekal. Dalam keadaan mereka itu ingkar kepada Allah di dunia. Tidak mengikuti petunjuk. Mereka hanya mengatakan, qalu ya wailana. Kata mereka, duhai celaka kami. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata mereka, siapa kiranya yang membangkitkan kami dari kubur kami ini? Mereka tanya, siapakah membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Inilah yang dijanjikan Allah ar-Rahman. Dan sungguh benar apa yang disampaikan para rasul. Lihat hadirin, mereka orang-orang kafir yang Allah katakan, za'aman ladzina kafaru an la yub'asu, kata Allah. Dalam surat Al-Ghabun, Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir mengira kalau mereka tidak dibangkitkan nanti di hari kiamat. Qul bala, kata Allah. Dalam firman-Nya, kata Nabi, bala. Latum asunna, pasti mereka akan dibangkitkan. Dan benar ternyata kebangkitan itu. Sehingga hadirinya dimulakan Allah. Mereka pun kata Allah Ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidatan, faizahum jami'un ladaina mukhdarun. Tidak lain hanyalah satu kali teriakan saja. Tiba-tiba seluruh manusia dari kubur-kubur mereka bangkit dan berjalan menuju Allah. Dan perjalanan mereka dikatakan Allah dalam ayat surat Ibrahim ini, muhti'ina mukni'i ru'usihim. Mereka tengadah kepalanya ke atas, terbelalak dan tidak berkedip. Dalam keadaan hati mereka kosong, hampa, tak ada harapan mereka. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengingatkan kepada kita semua tentang kejadian ini. Maka ingatlah dalam hadis dari A'mas dari Khaisamah dari Adi Ibni Hatim radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma minkum min rajulin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin. Tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah, melainkan pastilah akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya di hari kiamat. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Dan tidak ada lagi perantara antara dia dengan Allah, penterjemah. Langsung dia akan Allah ajak bicara. Kemudian fayangduru aymanam minuhu. Fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu. Dia melihat, melirik ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang ia lihat sedikit pun, melainkan sesuatu yang pernah ia lakukan dari kebaikan ketika di dunia. Suma yangduru asy'ama minhu. Kemudian ia pun melihat ke sebelah kirinya. Fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu. Tidaklah ia melihat sesuatu yang ia dapatkan kecuali keburukan yang pernah ia lakukannya selama di dunia. Summa yang duru tilko awajihi fatastaqbiluhun nar. Kemudian ia melihat ke depan, ternyata jilatan api sudah menyambar muka-mukanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyaqiya wajhahu harran nar, maka barang siapa yang mampu di antara kalian menyelamatkan wajahnya dari jilatan api, dari panasnya api, walau bisyiqqi tamratin falyaf'al, walaupun hanya dengan sedekah satu biji kurma, lakukanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang Allah katakan dalam surat Zilzalah. Ya, Allah katakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin syarran yara. Lihat, Allah katakan yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dari tempat-tempat mereka dikuburkan untuk diperlihatkan kepada mereka apa yang mereka lakukan selama di dunia. Sehingga Allah katakan faman ya'mal mitsqala dzarratin, maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil sebesar dzarrah, maka ia pun akan melihat, mendapat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejelekan biarpun kecil sebesar dzarrah, biji sawi umpamanya yang kecil itu, ia akan melihatnya dan akan mendapat balasannya. Perhatikan ya ikhwah, bukan harta yang kau simpan yang dibutuhkan ketika itu, bukan emas permata, bukan jabatan takhta atau raja, bukan pula anak-anak dan wanita yang dibutuhkan hari itu. Setiap orang butuh kebaikannya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kau abaikan kebaikan sekecil apapun untuk menyelamatkan wajah kita ini dari api neraka. Sedekahlah walaupun satu biji kurma. Sungguh ikhwah, kita ini mumpung ada kesempatan, jangan kita menunggu kaya baru mau sedekah. Banyak orang kaya yang tidak sedekah di jalan Allah, tapi dia berhambur-hambur uang di jalan yang di luar jalan Allah. Coba sebentar kita akan melalui malam yang sungguh. Banyak orang sudah menanti. Seakan-akan mereka ya akan mendapatkan kebaikan yang besar. Menyiapkan ya bunga api dan berbagai macam segalanya, menghambur-hamburkan uang dan segalanya, waktu, tenaga. Subhanallah hadirin, katanya untuk menyambut atau untuk menyongsong pergantian tahun. Hadirin, andaikan semua dijalurkan di jalan Allah untuk menyelamatkan diri dari azab Allah, tentunya lebih baik, tentunya lebih bermanfaat. Ingat hadirin, harta yang kita punya diminta tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala. Kalau yang kita belanjakan dalam kebaikan di jalan Allah, ini yang akan diharapkan nanti menjadi penyelamat diri kita. Ingat hadis Nabi SAW ini. Kita akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa penterjemah. Dan diperlihatkan di kanan kita apa yang kita lakukan selama di dunia. Kebaikan kita mana? Di kiri kita mana kejelekannya? Di depan api menjilat-jilat kita. Dan api panas. Sehingga beliau mengingatkan siapa yang bisa melakukan penyelamatan diri dari api. Walau bersedekah dengan sebiji kurma, lakukanlah. Karena hadirinya dimuliakan Allah. Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali rahmat Allah. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fillah, azanallahu iyyakum. Dan ingat, ketika kita dibangkitkan di hari itu, manusia dalam keadaan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'al wa an mali min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismi fi ma ablahu. Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum bergeser telapak kaki hamba di hari kiamat di hadapan Allah hingga Allah tanyakan padanya, pertama, an umrihi, Allah tanya umur dia, waktu yang Allah berikan padanya, fi ma'afna, kemana dia habiskan waktunya. Hadirin, pernah antum duduk ngaji begini semalam suntuk? Tidak pernah. Dan tidak bisa. Tidak betah. Ya. Tapi masya Allah, betapa banyak orang yang siap ya menyambut malam semalam suntuk. Ya, menyambut malam pergantian semalam suntuk. Subhanallah hadirin. Untuk kebaikan dirinya berat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal waktu yang Allah berikan dari hitungan detik, menit, jam sampai hari, minggu, pekan, tahun, semua akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Yang sungguh kita tidak mungkin sanggup mempertanggungjawabkannya. Dan semua terhitung dalam catatan amal kita. Dalam rekaman kita. Ada semuanya. Kemana waktumu selama ini? Lihat. Dan kita tidak bisa mengelak. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Allah menutupi aib-aib kita di dunia ini. Sehingga kita masih bisa berteman dengan teman-teman kita yang lain. Bukan karena kebaikan kita. Kita banyak teman. Ingat, andaikan Allah membuka aib kita, tentu orang lari dari kita. Tapi Allah menutup. Sehingga sedikit kebaikan kita sudah membuat saudara kita senang. Kebaikan kita nampak. Kejelekan kita tidak nampak. Itu karena Allah menutup kejelekan kita. Allah menunjukkan kebaikan kita. Bukan karena kita baik. Tapi karena Allah merahmati kita. Sehingga jangan memuji diri sendiri. Pujilah Allah ketika kita melakukan kebaikan bersama waktu yang berlalu. Hadirin, yang kedua, akan ditanya oleh Allah an ilmi fi ma fa'al, ilmu yang kita dapat kemana, bagaimana engkau melakukannya, mengamalkannya. Kita sudah banyak ilmu, namun perhatikan berapa banyak ilmu yang kita lupakan, seakan-akan kita tidak tahu. Makanya hadirin, pentingnya kita untuk selalu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sebab sering kita alfa dari ilmu yang sudah kita dapatkan terlupakan karena bertumpuk. Kalau diamalkan satu ilmu terus, maka akan menjadi manfaat. Namun sering kita terlupa, sehingga hadirin, berat di hadapan Allah kelak. Kita akan ditanya, ilmumu kemana engkau amalkan. Banyak orang-orang yang mendapat murka Allah disebabkan karena ada ilmu tapi tidak melakukan ilmunya. Kata Allah, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi orang-orang yang dia berilmu, berbicara, tapi dia tidak melakukannya. Terus hadirin, yang ketiga, yang ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti, saat manusia bangkit, belum bergeser, dia ditanya oleh Allah, an malihi, tentang hartanya, min aynak tasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, kemana dia membelanjakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua sumber ini, dari mana, kemana membelanjakannya, dari mana mendapatkannya, dan apa yang kita lakukan dari harta kita, semua tercatat. Ingat, uang yang kita habiskan untuk membangun rumah tidak ada pahalanya. Seberapapun megahnya, bagaimanapun mewahnya rumah yang kita bangun dengan uang kita, jangan mengharapkan pahala. Tidak ada kebaikannya. Kecuali yang engkau infakkan di jalan Allah, itu yang akan mendapat kebaikan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang berlomba membangun gedung yang mewah, tinggi dan megah, namun sedikit yang diinfakkan di jalan Allah. Padahal justru yang sedikit itu yang akan dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Karena Allah katakan, wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau infakkan di jalan Allah dari kebaikan, itu kau dapatkan kembali. Apakah yang untuk rumah tidak termasuk? Tidak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka jangan kau habiskan uangmu untuk bangun rumah. Habiskan waktumu cari uang untuk bangun rumah. Begitu selesai rumah megah mewah terbangun, engkau tinggal menempati yang 1x2 meter. Dikubur. Ya. Tidak lagi menempati rumah mewah. Banyak. Ya. Orang bersusah payah membangun rumah, tinggalnya di rumah sakit. Tidak pulang ke rumah kecuali sudah jadi jenazah. Subhanallah. Bisa terjadi ini? Ingat itu. Tapi yang kau infakkan di masjid, di ma'had pesantren, itu menjadi sodako jariah. Itu pahalanya terus mengalir. Naam iwafila barakallahu fikum. Yang kau gunakan untuk menuntut ilmu, itu pahalanya terus mengalir. Taib iwafila barakallahu fikum. Ini ditanya oleh Allah. Sehingga kata Allah, summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian pastilah Allah akan tanyakan pada kalian setiap nikmat yang kalian nikmati. Pernah Rasulullah SAW keluar rumah. Dalam kondisi beliau sangat lapar. Di siang hari, beliau hendak menuju ke rumah salah seorang Ansor. Begitu Abu Bakar keluar, ketemu dengan Nabi SAW. Umar pun keluar, ketemu dengan beliau. Akhirnya bertiga. Ya, sama dalam kondisi sama-sama mengikuti Nabi, datang ke salah satu orang Ansor. Ketika datang di rumahnya, kata istrinya, sabar dulu, dia ada di kebun. Begitu diberitakan Nabi datang dengan sahabatnya, langsung tuan rumah petik tandan kurma yang mayangnya di situ masih sudah ada yang masak, ada yang masih mengkal. Enggak masak semua satu mayang. Dihidangkan kepada Rasulullah SAW sampai saking senangnya dipetiknya. Sampai beliau mengingatkan, kenapa kau tidak pilih yang masak-masak? Kata kebunnya, supaya engkau bisa memilih mana yang kau suka ya Rasulullah. Dipetik satu janjang. Kemudian dipersilakan, maka tuan rumah kemudian potong kambing, selesai dihidangkan. Sehingga Rasulullah SAW dan dua sahabatnya makan. Setelah makan buah, makan kambing, selesai, kenyang. Kata Rasulullah SAW, sungguh tidaklah mengeluarkan kalian dan kita ini melainkan lapar. Dan Allah sudah memberi kita nikmat. Ingat kata beliau, summa latus alunna yawma idin anin na'im. Pasti kita akan ditanya nikmat Allah nanti dari kiamat yang kita nikmati. Ikhwafila barakallahu fikum. Sehingga kita hendaknya pandai-pandailah bersyukur dalam nikmat Allah. Yang keempat ditanyakan kepada kita, an jismihi fima ablah, badan kita ini dipakai untuk apa sampai badan hancur, sampai mati maksudnya. Badan kita dari muda kuat, ya sempurna, mata masih 2 belum 4, kaki masih 2 belum 3, masih sempurna maksudnya, masih bagus, ya. Ditanya, engkau habiskan untuk apa hingga engkau tua renta tak berdaya. Lihat ikhwah barakallahu fikum, kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, mereka habis waktunya fisiknya dalam jihad fisabilillah, dalam menuntut ilmu, dalam perjuangan mengemban amanah dakwah. Subhanallah, mulia kehidupan mereka sehingga benar-benar mereka pantas mendapatkan junjungan atau sanjungan yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, baik kita lanjut. Jadi manusia setelah bangkit dari kubur, mereka semua dengan tiupan sangkakala bangkit dari kubur dan menuju Allah dalam keadaan mereka itu seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita dalam hadis Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan kama huliku, summa qara'a kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan mereka telanjang, tidak selai baju pun, tidak pakai sandal dan belum dihitan. Kemudian beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama badana awwala khalqin, sebagaimana awal mula kami menciptakan manusia, nu'iduhu, begitu pula kami mengembalikan mereka, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, ini adalah janji ketetapan kami dan pasti kami akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melanjutkan sabdanya, wa awwalu may yuksa minal khalaik Ibrahim alaihi salatu wassalam, manusia yang pertama diberi pakaian oleh Allah dari makhluk-makhluk ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa yukhadhu min ashabi birijalin datal yamini wa datal shimal, dan disingkirkan dari sahabat-sahabatku dibuang ke kanan, dibuang ke kiri, dijauhkan dari Nabi. Padahal mereka mengharapkan syafaat Nabi, tapi mereka dijauhkan oleh Allah dari Nabi, dibuang ke kanan ke kiri, sampai Nabi SAW mengatakan, fa'akulu ya Rabbi ashabi, ya Allah sahabatku itu sahabatku. Kemudian fayuqal, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Sungguh engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Innahum lam yazalu murtaddina ala aqabi mundu faraqtahum. Sungguh mereka senantiasa berpaling. Mereka murtad, berpaling dari ajaranmu semenjak engkau berpisah dengan mereka. Fa'akulu, maka aku pun hanya mampu berucap, kama qala abdus salih, seperti ucapan hamba Allah yang salih, in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, sungguh mereka juga hambamu. Namun jika engkau memberi ampun mereka, maka sungguh engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menggambarkan pada kita, saat manusia bangkit dari kubur tidak lagi pakai kain kafan. Jangan anda bayangkan manusia bangkit pocong-pocong yang keluar. Bukan. Semua telanjang, tidak pakai pain sedikit pun. Belum disunat, ya, dan tidak pakai sandal, laki, wanita, semua sama dikumpulkan begitu. Sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ini menyampaikan, ya Rasulullah, bagaimana kita saling melihat satu sama lain? Ya? Apakah kita satu sama lain saling melihat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya Aisyah, hari itu sangat-sangat mengerikan dan menakutkan, mengkhawatirkan. Gak mungkin lagi manusia sempat untuk lihat satu sama lain. Coba perhatikan firman Allah tadi dalam surat Ibrahim. Ya, kata Allah Ta'ala, taskhasu fihil absar, pandangan mereka terbelalak, muti'ina mukni'i ru'usim, kepala mereka menengada ke atas dan tidak berkedip sedikit pun mata mereka. Hati mereka kosong, hampa. Ketakutan yang luar biasa. Tidak ada orang yang ambil kesempatan. Ih, mulia orang pun punya. Tidak ada lagi. Jangan punya pikiran, anggapan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh mengerikan keadaannya. Kenapa demikian mengerikannya hadirin? Bayangkan. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan yang seperti ini, di mana mereka berbangkit? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mereka itu dibangkitkan, ya, di hari kiamat dalam keadaan telanjang seperti ini. Baru mereka berada, ya, di bawah terik matahari yang sangat panas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat di satu tempat yang datar, seperti lempengan yang pipih, bulat, memanjang, ya, lonjong begitu, dalam lempengan yang putih, dan tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tempat ia berteduh, tempat ia berlindung, tidak ada lagi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan dalam hadis dari Miqdad, dia mengatakan, annahu sami'a Rasulullah. Kata Miqdad radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu minal ibadi hatta takuna kidamirin aw isnaini. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari di atas ubun-ubun manusia hanya kira-kira jarak 1 atau 2 mil. Dikatakan oleh Sulaim radhiyallahu an, aku tidak tahu apakah 2 mil ini jarak di bumi 1600 meter, 1 mil kurang lebih. Atau mil yang dimaksudkan adalah setik yang dipakai celak mata wanita. Kayak tusuk gigi. Lihat, kalau yang dimaksudkan setik celak perempuan yang untuk celak mata yang hanya sebesar tusuk gigi yang biasa kita tahu, tarola 2 umpamanya di atas ubun-ubun manusia, seperti apa keadaan manusia? Hadirin, kalaupun 2 mil seperti jarak di bumi, masih dekat, sehingga karena saking dekatnya matahari di atas ubun-ubun manusia, baru berdiri di atas bumi yang bersih, tiada penghalang, rata, putih, sehingga pantulan cahaya begitu dahsyat. Maka kata Rasulullah SAW, fatusharuhum asyams, menjadikan meleleh mereka manusia karena panas matahari, mereka meleleh, keringatnya hancur. Fayakununa fil arq, mereka menjadi tenggelam dalam keringat-keringat mereka. Biqadri a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka. Faminhum may ya'khudhu ila 'aqabihi, ada di antara mereka manusia yang keringatnya sampai, ya, ada yang sampai pada lehernya, ada yang sampai ke tengah-tengah hidung atau tengah-tengah telinganya. Ya. Wa minhum may yakhudhu ila rubbatai, ada yang sampai hanya batas lututnya. Ada bahkan yang tenggelam sama sekali dalam keringatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bayangkan betapa ngeri hari itu. Manusia ini masih menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit di padang mahsyar, susahnya luar biasa. Dan mereka bingung kemana mereka mau mencari jalan selamat. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, yawma yubaddalu samawatu wal ard, hari ketika Allah menggantikan langit dan bumi, bukan langit bumi yang seperti ini lagi yang ada. Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, di manakah manusia ketika itu? Rasulullah SAW menjawab, ala shirat, mereka berada di atas shirat. Dan hadirin, pemandangan yang ngeri. Manusia ketika dia menghadap Allah, datang menuju Allah di hari kiamat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, innakum mahsuruna rijalan wa rukbanan wa tajurruna ala wujuhikum. Sungguh kalian datang menghadap Allah berjalan, ada yang jangan jalan kaki. Ada pula yang berkendaraan, wallah alam seperti apa kendaraan maksudnya. Dan ada di antara kalian yang jalan pada Allah dengan muka-mukanya. Seperti dalam hadis Imam Muslim dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, beliau menuturkan, anna rajulan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, kaifa yuksarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah orang-orang kafir nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan dia berjalan dengan wajahnya? Antum bisa bayangkan orang berjalan dengan wajahnya. Kira-kira ini orang senang ke orang sengsara? Hah? Sengsara ya ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, alaysa alladhi ansha'ahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ayyum siyahu ala wajhi yaumil qiyamah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kuasa memperjalankan kalian di bumi dengan dua kaki. Allah pun nanti kuasa memperjalankan orang-orang kafir dengan mukanya nanti dari kiamat. Sehingga beda. Beda orang kafir dengan orang-orang yang tidak kafir. Ngeri ya ikhuk. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir berjalan dengan mukanya. Antum bisa bayangkan kayak apa susahnya. Ya. Di bumi kan kita sudah melihat Allah ada yang memperjalankan makhluk dengan dua kaki. Ada makhluk yang berjalan dengan 1000 kaki, betul? Ada 1000 kaki makhluk. Kita gak pernah hitung, jadi bilang aja 1000 ya. Ya. Allah mampu. Maka jangan heran kalau nanti di hari kiamat Allah memperjalankan orang-orang kafir dengan wajahnya. Ingat hadirin, hari itu tidak ada lagi kesempatan orang beramal. Tidak ada gunanya harta. Karena semua orang ketika itu tidak satu pun yang bangkit bawa harta. Telanjang, tidak punya apa-apa. Mau tebus dengan apa? Mau beli apa? Tidak ada orang jualan di situ. Nah, tidak ada orang ngejualan. Dan tidak bisa beli apa-apa kita. Menunggu putusan Allah. Dan hari itu satu harinya Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an ya fi yawma ta'rujul malaika, hari malaikat naik kepada Allah Ta'ala, hari yang dikatakan oleh Allah Ta'ala waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah, naik malaikat ta'rujul malaikat waruh, naik malaikat-malaikat dan malaikat Jibril kepada Allah di hari yang perkiraannya 50 ribu tahun waktunya. Ngeri. Dijemur panas terik matahari. Selama sepanjang itu harinya. Satu hari seperti itu bandingannya. Dalam ayat yang lain 1000 tahun. Hadirin. Dikatakan para ulama perbedaan lama dan tidaknya itu tergantung iman seseorang. Kalau orang mukmin dihisap dengan hisap yang gampang. Sehingga tidak menunggu lama. Tapi mereka orang-orang yang tidak ada iman. Ngeri keadaannya. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Orang-orang yang berdosa Allah katakan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Andaikan kau menyaksikan orang-orang yang berdosa. Ketika itu mereka tertunduk kepalanya. Tak bisa mereka itu. Ya, di hadapan Allah tak bisa mereka apa? Menengadahkan kembali. Mereka tertunduk dengan rasa penyesalan. Ya, yang luar biasa. Mereka hanya mengatakan. Rabbana absorna wasami'na. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Kami melihat. Kami mendengar. Farji'na na'mal soliha. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Inna mukinun, sekarang kami yakin. Tidak mungkin lagi. Tidak ada lagi. Hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Terus dalam keadaan seperti itu. Di mana Rasulullah SAW? Beliau menghabarkan kalau engkau ingin mencari Nabi, cari di 3 tempat. Kalau tidak di hautnya, nanti ditimbangan atau disirot nanti. Nah, ketika manusia tenggelam dalam banjir keringat yang seperti itu, di matahari yang dekat seperti itu, manusia bingung mencari kemana mereka cari jalan selamat. Orang-orang pun mengatakan, datanglah kalian kepada Adam. Mereka datangi Adam alaihissalatu wassalam. Mengadu, ya Adam, anta abal basar halakallahu biyadik. Ya, wahai Adam, engkau bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Berilah, mohonlah kepada Allah agar meringankan kami hari ini. Mohon diringankan dari siksaan yang dirasa hari itu. Kata Adam, aku telah berbuat kesalahan sampai Allah turunkan aku dari surga. Hari ini Allah murka. Yang belum pernah sebelumnya dan tidak sesudahnya. Aku takut Allah murka padaku. Carilah engkau Nuh alaihissalatu wassalam, rasul pertama. Adam beruzur. Nabi Nuh pun ketika diminta untuk menolong, sama jawabannya. Ya, Allah murka hari ini. Kemurkaan yang belum pernah sebelumnya dan tidak sesudahnya. Aku pernah berdoa azab untuk kaumku. Aku tidak ingin dapat murka Allah. Pergilah engkau kepada Ibrahim. Datang pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus Nabi-Nabi Musa sampai Nabi Isa. Semua tidak bisa. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di telaga hautnya setelah mendapat izin Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya, beliau menyaksikan pemandangan yang menyedihkan. Apa pemandangannya? Tadi kita bacakan hadisnya, yukhadu min ashabi birijalin dzatal yamin wa dzatal syimal. Ada orang-orang yang diusir, dijauhkan oleh Allah dari kanan beliau, kiri beliau. Beliau kenal mereka. Sampai beliau mengatakan, ya Rabbi, ashabi, ya Allah, itu sahabatku. Beliau kenal. Namun Allah katakan, engkau tidak tahu, ya Nabi, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dan hadirin, jangan kita bertanya, Ustaz, bagaimana kita yang jauh dari masa Nabi, apakah kita dikenal oleh Nabi nanti dari kiamat? Jangan khawatir. Allah sudah memberi tanda khusus. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tanda khusus bagi kita umat Muhammad SAW yang setia mengikuti sunnahnya. Di antaranya, yud'a ummati hurran muhajjalin min asaril wudu. Umat ini terkenal dengan putih bercahaya dari bekas-bekas wudunya nanti dari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW paham mana umatnya, mana yang bukan. Beliau tidak akan keliru. Karena beliau mengenal dari tanda-tandanya tersebut. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan tentang hari kiamat ini, fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir, dalam surat Al-Mudassir ayat 9 ayat 10. Itulah hari yang amat sangat berat bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Tidak ada kemudahan. Datang kesulitan demi kesulitan. Terus bertambah sulit kehidupan yang mereka lalui. Sejak bangkit sudah seperti itu keadaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesedihan bertambah sedih. Dan tidak ada harapan bagi mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya Allah katakan, wa anzirhum yawmal azifah idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Allah katakan, berilah mereka peringatan wahai Nabi, hari yang dekat dengan mereka, hari di mana hati-hati manusia menyesak dada mereka sehingga mereka itu seakan-akan terhimpit sesak. Ketakutan dan kebingungan yang sangat mereka. Yang mana pada hari itu, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Di hari itu bagi mereka orang-orang zalim, tidak ada teman dekat lagi yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa memberi syafaat dari teman-temannya dan saudaranya. Hadirinya dimuliakan Allah. Sungguh amat sulit hari itu. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Dalam keadaan yang seperti itu. Maka waspadalah, hati-hatilah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah berlalu terus waktu. Sampai akhirnya Allah pun mendatangkan hisab kepada mereka manusia. Orang-orang mukmin seperti Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakin. Wahai manusia, sungguh kalian telah berjalan dengan susah payah untuk kembali kepada Tuhan kalian dan engkau pun sampai di hadapannya. Kemudian Allah katakan, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang nanti di hari kiamat ketika dia terima catatan amal dengan tangan kanannya, ketika Allah bagikan catatan amal-amal manusia, maka orang-orang yang seperti ini Allah hisab dengan hisab yang mudah. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, orang-orang yang terima kitab amalnya dengan balik punggungnya, maka orang yang seperti ini fayad'u subura wa isla sa'ira. Hadirin, dia menjerit. Dia mengatakan, duhai celakalah kami. Seperti itu. Dalam surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan di ayat yang ke-49. Allah katakan, wa undi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih, wa yakununa ya waylatna. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah katakan, Allah letakkan kitab-kitab catatan amal masing-masing manusia, ya, dan engkau melihat ketika itu orang-orang yang berdosa, mereka mendapatkan ketakutan yang luar biasa ketika melihat kitab catatan amalnya. Ia mengatakan, ma li hadzal kitab, kenapa kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak terlewat sedikit pun dosa yang kecil yang besar, semua ada. Dia melihat sendiri. Wa wajadu ma amilu hadira, dia dapatkan semua yang ia lakukan selama di dunia hadir, nampak ada semua di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada, Rabbmu Allah Ta'ala tidak mendzalimi seorang pun. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Isra ayat yang belasan, Allah mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi, tiap-tiap kita manusia akan dikalungkan di leher-leher kita masing-masing di hari itu catatan amal kita masing-masing. Dan Allah katakan, wa yalqa yaumal qiyamati kita wa yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan dia akan mendapatkan di hari kiamat nanti kitab amal catatannya selama di dunia dalam keadaan apa? Yalqahu mansura. Dia dapatkan terbuka. Terbuka sehingga ia bisa melihat sendiri. Sampai Allah katakan, ikra kitab, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kata Allah, baca kitab amalmu. Lihat catatan amalmu. Cukup hari ini dirimu lihat sendiri. Maka orang-orang yang berdosa begitu melihat catatan amalnya, dia berteriak, duhai celaka kami. Kenapa kitab ini semua tercantum, tidak lewat sedikit pun yang kecil, yang besar, dosa semua ada. Hadirinya dimuliakan Allah. Ini kenyataan yang akan didapatkan oleh manusia. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah. Setelah manusia di dalam keadaan yang terik panas seperti ini, kesulitan yang berat, kalau Rasulullah SAW dengan orang-orang mukmin, mereka dikumpulkan di telaga hautnya. Beliau memberinya syafaat dari umatnya untuk minum di telaga haut. Yang mana telaga hautnya Nabi SAW seperti yang beliau katakan, inna li kulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahuna ayyum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Sungguh setiap nabi punya haud, telaga. Dan sungguh mereka akan berlomba berbangga dengan siapa yang paling banyak orang minum dari telaganya. Dan sungguh aku berharap kepada Allah, kiranya kalian adalah yang terbanyak nanti meminum dari telaga haudku. Dan beliau menjelaskan dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna qadra haudi kama baina Ayla wa San'a minal Yaman wa inna fi minal abarik ba'ad bi'adadi nujumis sama. Sungguh ukuran telaga haudku lebarnya seperti jarak antara Ailah dan Son'a di negeri Yaman, yang di dalamnya banyak gelas-gelas seperti bilangan bintang di langit. Dalam hadis yang lain dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan secara khusus haud beliau, asaddu bayadun minal laban. Airnya, beliau katakan, haudnya Nabi SAW lebih sangat putih. Ya, lebih putih, sangat-sangat lebih putih dari air susu. Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Dan beliau menyebutkan, siapa yang minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini akan diminum oleh orang-orang yang mendapat syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya. Dan Nabi mengenali umatnya dari tanda-tandanya. Karenanya ikhwafila barakallahu fikum, bersyukur kita di akhir zaman ini Allah pertemukan kita dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai ajal kita. Jangan kita meninggalkan sunnah ini sehingga kita akan terlempar jauh dari haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang seperti tadi. Kita bayangkan terik matahari sampai keringat manusia menenggelamkan mereka. Dan itu bukan keringat yang biasa-biasa. Tentunya sudah bercampur darah nanah tak karuan. Karena terik matahari membuat melepuh badan-badan manusia seperti apa yang terjadi. Hadirin, kalau kita kena panas, melepuh badannya, keluar cairannya, ya, itu kira-kira kita tega minum? Tidak mungkin. Itu azab. Namun bagi mukmin Allah ringankan, ya, hisabnya. Ketika ditundukkan kitabnya, Allah katakan kepada hamba mukmin, bukankah ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu? Kemudian hamba mengaku, bala ya Rabbi, benar ya Allah, ini dosaku, ini dosaku. Semua diakuinya, sehingga Allah katakan, seperti di dunia aku telah menutup aibmu, aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Allah perkenankan ia masuk ke dalam rahmatnya. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Ingat, kemudian Allah hisab manusia dan Allah tegakkan hisab sebenar-benarnya. Dalam hisab ini hadirin, ada tiga. Yang pertama, ya, adalah diwan la yakbalullah ma'usarfan wala adlan. Hisab bagi mereka, tegakkan bagi orang-orang yang tidak lagi bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa mendapat tebusan apapun. Yaitu apa? Mereka orang-orang yang syirik dan kafir. Orang yang mati dalam keadaan syirik atau kafir. Fala yuktabalu hasanat, tidak ada sedikit pun kebaikan pada mereka. Dan tidak ada amal soleh yang diterima dari mereka. Ya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-105. Allah mengatakan mereka itu orang-orang kafir yang mengkafiri ayat-ayat Allah dan mereka mengingkari hari kiamat. Maka hapus amal-amal mereka. Tidak ada kebaikan pada mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ditegakkan bagi mereka timbangan. Tanpa dihisap, tanpa ditimbang, amalan mereka enggak ada kebaikannya. Makanya langsung digiring ke neraka. Ini siapa? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka Allah katakan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kata Allah, digiring mereka orang-orang kafir menuju neraka jahanam berbondong-bondong mereka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka di mulut neraka dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka penjaga pintu neraka itu, Apa katanya? Alam yatikum rusulun min anfusikum. Apakah belum pernah datang kepada kalian utusan Allah dari jenis kalian yang membacakan ayat-ayat Allah Tuhan kalian, wa yundirunakum liqa ayyamikum hadza, dan memperingatkan kalian dari hari ini? Mereka mengaku bala, katanya benar sudah. Makanya karena mereka kafir, hak masuk neraka. Dalam surat Al-Mulk mereka mengatakan, kullama ulqiya fiya faujun sa'lam ghazanatu, tiap-tiap mereka dilempar ke neraka, penjaga neraka akan tanya, alam yatikum nadhir, apa belum pernah datang padamu orang yang mengingatkanmu dari kejadian ini, dari hari ini? Mereka mengatakan, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka berkata, benar, sungguh telah datang pada kami orang yang memberi peringatan pada kami tentang neraka ini. Fakadzabna, kami dustakan katanya. Sebab perbuatan inilah, fasuhqa li ashabis sa'ir, hak dia menjadi penduduk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi bagi mereka harapan selamat. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, khalidina fi nari jahannam, kekal dan neraka jahannam mereka. Wal'iyadu billah, nas'alullah salama wal'afiyah. Maka takutlah kita semua kepada Allah dari dosa syirik, dari kekafiran. Dan hadirinya dimuliakan Allah, jangan sampai kita merasa Islam, tapi kita menentang ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Ya, berarti kita telah berlaku juhud mengingkari ajaran Nabi. Ini juga berbahaya. Kemudian hadirnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pengadilan Allah ta'ala. Yang Allah tegakkan dalam hisab antara kita sesama manusia. Ingat, Allah akan merinci perbuatan-perbuatan hamba dengan sesamanya. Apa yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai hak-hak hamba sesama hamba yang pernah dilanggar di dunia, Allah akan tegakkan pengadilannya. Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflisu, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Qalu, para sahabat mereka menjawab. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Tahukah kalian siapa yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah." Orang-orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah, "Man la dirhamalahu wala mata." Orang-orang yang enggak punya dirham, enggak punya modal, enggak punya apa-apa. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang-orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah dia orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Sekian banyak pahala yang luar biasa. Fayati qad satama hada wa qad fahada wa akala mal hada aw safaka dam hada wa darab hada. Namun dia datang dari kiamat dalam keadaan ia pernah mencaci orang begini, menuduh orang begitu, memakan harta orang begini, menumpahkan darah orang begini, atau pernah pukul orang begini. Fayaqudu fayaqtasu hada min hasanatihi, maka didudukan oleh Allah satu-satu, didatangkan orang yang pernah dicacinya, menuntut balas. Maka karena dia tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya apa-apa untuk mengganti, yang terjadi apa? Kebaikannya diambil oleh Allah ta'ala, diberikan kepada orang yang dicaci makinya. Datang lagi yang dipukul, menuntut, diambil lagi kebaikannya untuk menutupi kedolimannya. Datang lagi orang yang diambil hartanya, menuntut, ambil lagi kebaikannya untuk menutupi dosanya, kedolimannya. Sampai datang yang berikutnya, tidak ada lagi kebaikan orang tersebut, habis. Maka yang terjadi, dosa orang yang didolimi, diambilnya dan ditimpakan pada dirinya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, summa toriha finnar, dia kemudian dilempar ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Hadirin, jangan kita merasa gampang mencaci orang tidak ada dosa. Jangan merasa kita ini jagoan sehingga kita pukul orang tidak mungkin dia balas. Sungguh di dunia dia tidak balas, tapi hatinya sedih. Nanti di akhirat dituntut. Jangan kita sembarang ambil orang punya barang, punya harta, merasa kita aman. Ya. Karena dia tidak mungkin. Karena takut sama kita punya kejahatan. Jagoan. Ya. Tapi nanti di akhirat. Hadirin, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit dengan tangan kanannya, bumi dengan tangan kirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainal jabbarun?" Mana itu orang-orang yang sombong di dunia? Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radiyallahu Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, ya matakan qala Rasulullah SAW, yatwillah azza wa jalla samawati yaumil qiyamah thumma ya'khuduhunna. Allah taala di hari kiamat mengambil dengan tangan kanannya langit, digulungnya bumi dengan tangan kirinya, digulungnya. Lalu Allah tanya, mana raja penguasa di bumi, mana orang-orang yang sombong, yang jagoan di bumi? Tidak ada. Allah tegakkan ini. Semua orang-orang yang pernah didolimi didatangkan. Hadirin. Makanya hendaknya kita, mumpung masih ada kesempatan minta maaf, jangan kita gengsi untuk meminta maaf kepada saudara kita, terlebih suami kepada istri. Jangan merasa gengsi dengan kesalahan yang sekian banyak. Istri cuma memendam. Ya, karena dia tidak ingin pisah. Tapi kedoliman tetap kedoliman, harus kita lihat, minta maaf. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu abdan kanat li akhihi indau madlamatun." Fi irdin aw malin faja'u fastahallahu qabla ayyukhada walaysa dinarun wala dirhamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang pernah melakukan tindak kezaliman kepada saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau hartanya, lalu ia mendatanginya meminta halal dan maaf padanya sebelum diambil hari itu kebaikannya, atau sebelum bisa digantikan dengan dinar dan dirham yang ada. In kanat lahu hasanat, kalau ada kebaikan dia, ukhidha min hasanati, diambil kebaikannya untuk menutupinya. Wa ilam takun lahu hasanat, kalau tidak ada lagi kebaikannya untuk menggantikan kedolimannya, humilu alaihi min sayiatihim, akan dibebankan dosa yang didolimi kepadanya, yang kemudian dilempar ke neraka. Wal'iyadzubillah. Hadirin, kalau kita mau minta maaf pada saudara kita, jangan merasa rendah diri dengan menghinakan diri. Bukan begitu, itu kemuliaan. Tidak apa-apa kita tawadhu. Mungkin dulu kita jagoan, sekarang kita sudah tidak jagoan lagi. Karena ada yang lebih kuasa, Allah Ta'ala. Kita minta maaf datang. Yang pernah kita pukul, insya Allah dia akan dengan lega memaafkan, daripada nanti kebaikan kita hilang. Nah, yang pernah kita curi, kembalikan haknya, daripada nanti kita ditegakkan dari kiamat. Ustaz, yang dicuri sudah gak terhitung lagi, terlalu banyak, dan lupa yang dicuri siapa punya. Banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Yang semoga nanti ketika dituntut, ini sedekah untukmu, ini sedekah buatmu, terus banyak-banyak sedekah. Sudah enggak bisa dihitung siapa-siapa yang pernah dicuri hartanya. Enggak tahu lagi siapa yang punya, di mana sekarang adanya. Banyak-banyak imbangi dengan kebaikan. Karena kita tidak ingin kebaikannya habis, tinggal dosa yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jam berapa? Tapi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengadilan yang Allah tegakkan antara hamba dan hamba. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang terlewat. Semua akan mendapatkan pengadilan dengan seadil-adilnya. Di sisi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda. Latu adduna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Benar-benar Allah akan menunaikan hak-hak manusia dan hambanya semuanya. Akan ditunaikan, diberikan kepada yang memilikinya. Sampai pun binatang dari kambing yang bertanduk akan diadili dengan kambing yang tidak bertanduk. Ya. Artinya Allah akan menegakkan kambing yang bertanduk yang menanduk dengan kambing yang enggak bertanduk. Ya, diadili oleh Allah. Namun antara binatang tidak seperti manusia. Mereka dihisab selesai urusannya, tapi manusia tinggal ada dua kemungkinannya, surga atau neraka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita takutkan kalau kebaikan kita habis dan kezaliman masih tersisa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kalau orang sudah selamat, yang pertama syirik, kafir, selamat. Yang kedua selesai urusannya. Hadirin, yang berikutnya adalah ya, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara hamba dengan Allah. Maka dengan rahmat Allah bagi hamba yang beriman, Allah tidak menyanyiakan kebaikannya sedikit pun. Sehingga Allah merahmati mereka, mengampuni dosa mereka, dimasukkan mereka ke dalam jannah. Mudah. Mudah kalau urusan hamba dengan Allah, mudah. Kita istighfar, banyak-banyak istighfar. Allah ampuni dosa-dosa kita. Di hari kiamat, Allah tunjukkan kita punya dosa. Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, banyak-banyak istighfar kita di dunia. Untuk menutupi dosa-dosa kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya ikhwah barakallahu fikum. Tidak cukup waktu untuk kita bahas perjalanan lanjut. Kita baru sampai manusia bangkit dari kubur di padang mahsyar. Menghadapi hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah hisab ini tentunya. Mereka orang-orang yang kafir dan berdosa, yang belum diampuni dosa mereka, mereka digiring ke neraka. Adapun orang-orang mukmin yang bertakwa dan orang-orang yang telah Allah ampuni dosa-dosa mereka, mereka digiring ke surga. Seperti yang Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika itu Allah giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah menuju surga Allah dengan berbondong-bondong sampai kata Allah hita ja'u ya sehingga ketika mereka datang abwaabu ya futihat abwaabu ketika mereka datang di pintu surga futihat abwaabu dibuka pintu surganya wa qala lahum khazanatu dan berkata penjaga surga kepada mereka Salamun alaikum tibtum. Selamat atas kalian. Atas kebaikan kalian. Lihat ucapan salam dari para malaikat. Sambutan untuk mereka para penduduk surga. Kalau yang tadi penduduk neraka. Dikatakan penjaga-penjaganya. Apa belum datang pada kalian yang memperingatkan hari ini? Makanya ikhwah barakallahu fikum. Kata Allah dalam surat Al-Insan. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sungguh manusia mereka kebanyakan menginginkan dunia segera. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka lupa di belakang mereka semua yauman sakila hari yang berat. Inilah hari yang berat. yang Allah katakan hari manusia dibangkitkan dari kuburnya. Waktunya panjang menunggu hisabnya. Bersyukurlah orang-orang yang diberi petunjuk, yang dibimbing Allah dengan hidayah taufiknya. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, yang mendapat hidayah dan istiqomah di atas hidayah Allah Ta'ala. Ikhwah barakallahu fikum. Karena ini waktu menjelang waktu-waktu yang Masya Allah, antum sudah lihat sendiri. Jadi panitia berpesan dimajukan ya jamnya supaya antum pulang tidak ada kemacetan. Khawatir nanti jalan-jalan sudah mulai ramai dan macet. Mudah-mudahan antum tidak terpengaruh dan ikut serta andil dalam memperingati yang tidak diizinkan ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hati-hati diri dan keluarga. Jangan ikut tiup-tiup. Ya, jangan ikut nyalakan petasan. Ya, itu tidak pas untuk mukminin. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.